Mitra bisnis, tokoh intelektual Komarudin Hidayat dan Jimlia Sidiki merasa keadaan di Indonesia sangat ironis, di mana sebagian besar penduduknya beragama, tapi korupsi tetap merajalela. Komarudin mengatakan, pemberantasan korupsi yang efektif melalui penegakan hukum yang tegas menjadi tantangan bagi intelektual dan organisasi keagamaan. Apakah metode pengajaran untuk mendidik jadi manusia Indonesia seutuhnya tidak jalan pada yang semestinya? Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Solahuddin Wahid. Gus Solah, apa komentar Anda? Itu saya pikir fakta itu ya. Faktanya memang seperti itu. Pertanyaannya kenapa begitu dan bagaimana mengatasinya gitu kan. Ya kalau agama itu kan mengatur moral, akhlak kita gitu ya. Akhlak itu pengendalian diri kita dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan hukum itu mengendalikan kita dari luar. Jadi kalau kita melakukan korupsi, agama sebetulnya mengasih tahu kita itu secara agama dilarang. Cuma kan agama di Indonesia kan tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada sanksinya. Sanksinya itu ya nanti kalau kita mati. Sedangkan hukum, sanksinya itu sekarang. Nah, kalau hukum nggak jalan, nggak ada yang mengendalikan kita gitu kan. Di luar negeri, hukum jalan. Atau di negara-negara yang maju itu, hukum jalan. Walaupun di Amerika juga sekarang, hukum juga nggak jalan. Itu eksekutif atau pimpinan-pimpinan perusahaan-perusahaan yang di Wall Street itu kan kebanyakan juga permainan itu kan. Nggak ada yang dikenakan hukuman. Jadi memang hukum ya harus agama tidak mungkin mengatasi. Agama sifatnya lebih preventif, mencegah kita dari melakukan perbuatan itu. Tapi puasa aja misalkan ya, apakah puasa kalau kita menjalankan puasa sebulan penuh ada jaminan bahwa kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang itu? Ya itu berarti puasa kita puasa yang fisik, tidak spiritual. Puasa yang menurut Nabi Muhammad itu hasilnya hanya lapar dan haus. Ada saran apa Gus yang sebaiknya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi agar dapat lebih efektif menangani korupsi di negara kita? Ya karena KPK-nya cuma berapa orangnya kan? Kalau dibanding dengan Hong Kong tuh pegawainya jauh lebih banyak. Nah kita kan sedikit, jadi tentunya tidak mungkin semuanya akan ditangkepin KPK. Kalau ditangkepin semua terus penjaranya nggak cukup kali ya. Rasanya semuanya tuh sebagian besar lah ya, gitu seperti itu. Menurut penelitian Indonesian Procurement Watch, 89% perusahaan yang dapatkan kontrak pemerintah, mereka membayar itu, mereka menyuap. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, sebenarnya praktek hidup beragama tidak terlalu berpengaruh banyak dalam mengurangi kasus korupsi? Tidak berpengaruh banyak. Saya percaya tadi kan 89% itu menyuap. Yang menyuap maupun yang disuap, kebanyakan itu juga ikut puasa. Tapi puasa kan tidak ada pengaruh apa-apa terhadap diri mereka. Yang satu masih menyuap, yang lain masih terima suap, gitu kan. Untuk apa mereka puasa, gitu. Demikian Solahuddin Wahid, saya Kiki Wijaya.